Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat yang kami hormati dan kami cintai, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa istiqomah berjalan di atas agama kita, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita masih membicarakan insyaallah pembahasan tentang penyakit-penyakit lisan. Di antara hal yang perlu kita semuanya memahami dan mengetahui, ya, bahwasanya agama kita telah membimbing agar setiap perbuatan dan ucapan kita benar-benar di atas bimbingan ilmu. Sebab seorang diperintahkan oleh Allah untuk berilmu terlebih dahulu sebelum dia berbicara, sebelum dia berbuat sesuatu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berilmu, mengetahui tentang tauhid, mengenal Allah, mengenal ilmu. Baru kemudian Allah wastaghfir li dzambik memerintahkan nabinya untuk mengucapkan sesuatu, beristighfar, berbuat, berucap, sehingga kita sebagai seorang muslim muslimah, setiap apa yang kita ucapkan hendaklah selalu di atas bimbingan ilmu. Jangan sampai kita berucap tentang agama kita terkhusus sehingga kita akan menjadi sebab orang yang menyesal. Sebab apa? Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kalau seandainya kita berucap dan berbuat tanpa ilmu, maka ini yang akan menjadikan beratnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para pendengar sekalian, penyakit lisan yang kemarin adalah asyakwa. Apa itu syakwa kemarin? Mengeluh. Ya. Mengeluh, kami ulang kembali bahwasanya di antara penyakit lisan adalah mengeluh, yakni idza kafarat syaqwa, apabila orang tersebut banyak melakukan banyak-banyak mengeluh, atau dia ketika ditimpa sesuatu, ya, kemudian dia mengeluh disertai kemarahan, ya, kemarahan yang disertai dengan berkeluh kesah. Kemarahan, ketika ditimpa sesuatu, kemudian dia hadapi dengan kemarahan, dengan disertai apa? Keluh kesah. Ya. Adapun apabila tidak demikian keadaannya, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana contoh kemarin dikisahkan dalam hadis Bukhari di dalam sahihnya, mana Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat wa ra'sa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi di sini ada beberapa poin penting yang kita ketahui, hal yang tidak termasuk mengeluh yang terlarang. Yang pertama adalah dikisahkan dari Aisyah bahwa beliau radhiyallahu anha pernah mengucapkan wa ra'sa, aduh kepalaku. Yakni ketika beliau ditimpa sakit pada kepalanya, dia mengeluh, mengucapkan kalimat wa ra'sa, aduh kepalaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan bal ana wa ra'sa. Bahkan saya juga sakit, aduh kepalaku. Ya. Kalimat aduh kepalaku di saat ditimpa sakit seperti ini bukan termasuk mengeluh yang terlarang. Ya, karena dia mengungkapkan sebuah rasa sakit yang dideritanya. Adapun yang kedua, kemarin adalah boleh mengeluh di saat terzalimi. Di saat terzalimi, orang yang terzalimi boleh dia mengungkapkan, mengeluhkan apa yang ditimpa dari kezaliman yang dia dapatkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa 148. Qaluhu ta'ala, la yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli illa man zulim. Wakanallahu sami'an alima. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli. Allah itu tidak mencintai. Ya, Allah itu tidak mencintai apa itu? Ucapan yang keras, ucapan yang buruk dengan diucapkan dengan keras. Ucapan yang buruk dengan terang, ya. Illa man zalim, kecuali orang yang dizalimi. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Adalah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pendengar sekalian, yang semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dari ayat ini diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir Tafsir Al-Quran, yang ditulis oleh muallif Asy-Syaukani rahimahullah pada jilid pertama. Beliau menyebutkan bahwa para ulama itu berbeda pendapat tentang bentuk daripada al-jahr bisu', ucapan yang keras dari kejelekan. Yakni boleh bagi orang yang terzalimi untuk mengucapkan dengan terang dari apa yang didapatkan dari kezaliman yang menimpa badannya. Sebagian ulama menyatakan yang dimaukan dengan mengucapkan dengan ucapan yang buruk di saat orang itu ditimpa dengan kezaliman dengan terang adalah ayyadu ala man zalamah. Ada yang mengartikan kecuali orang yang terzalimi, maka boleh dia mengucapkan dengan ucapan yang terang. Ya, karena kezaliman yang didapatkan padanya, maknanya adalah berdoa, mendoakan kepada orang yang mendoliminya. Mendoakan kepada orang yang mendoliminya. Iya. Atau yang kedua, ada yang mengatakan tidak mengapa untuk mengucapkan dengan jelas dari kejelekan atas kezaliman yang didapatkannya. Seperti ketika seorang ditimpa kezaliman oleh saudaranya, dia mengatakan fulanun zalamani, sesungguhnya si fulan itu telah menganiaya diriku, telah mendolimi diriku. Iya. Awwa zalim, atau dia dengan tegas terang mengatakan huwa zalim. Orang itu benar-benar zalim. Iya. Masa sudah sekian tahun tanggungan sekian banyaknya, ya. Kok belum diapakan? Dipikirkan, diberikan, apa namanya, dikembalikan. Zalim orang itu. Karena dia merasa terzalimi. Ucapan seperti ini yang dimukan oleh para ulama, illa man dulim. Atau makna yang ketiga, makna yang ketiga, wakila makna illa man ukri. Kecuali orang yang dipaksa, dipaksa untuk mengucapkan dengan terang, dari ucapan yang bisu innal qaul, ucapan yang terang, ya, dengan jelas dari kejelekan, seperti kekufuran atau yang sejenisnya. Bahwa mubahun lah, dan ini menunjukkan perkara yang mubah. Artinya orang kalau dipaksa mengucapkan kalimat kejelekan, supaya dia jelas-jelas mengucapkan kalimat kejelekan karena dipaksa, maka di sini Allah katakan la yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man dhulim, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Apa contohnya? Ucapan kufur, tapi dipaksa untuk mengucapkannya. Ketika dia mengucapkan kalimat dari lisannya, kalimat-kalimat kufur, tapi karena dipaksa, nah ini yang dimukan oleh sebagian para ulama. Ini boleh. Sehingga makna yang ada di dalam ayat ini, illa man dhulim, kecuali orang yang la yuhibbullahu illa man dhulim, ay la yuhibbu dhalim. Allah tidak mencintai orang yang kecuali orang yang dizalimi. Berarti apa? Allah tidak mencintai orang yang berbuat zalim, tapi Allah mencintai orang yang terzalimi. Ini sebagian ulama mengartikan demikian. Sehingga para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, bahwa orang yang terzalimi, ya, orang yang terzalimi itu boleh baginya mengeluh, mengucapkan, mengungkapkan apa yang didapatkan olehnya. Sehingga diterangkan oleh Senasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, illa man dhulim, kecuali orang yang dizalimi. Apa itu? Fa innahu yajuzu lahu ayyadu ala man dhalamah. Boleh baginya untuk mendoakan kepada orang yang mendzaliminya, mendoakan sesuatu yang tidak baik pada orang itu. Wa yatashakka, atau apa? Tashakka lah di sini. Yatashakka minhu, mengaduhkan kepada orang lain yang mampu menyelesaikan urusannya, tentunya ya, atas kedzaliman yang didapatkan. Wa yajharu bisu'i liman jahara lahu bih, dan dia berbuat dengan terus terang atas kejelekan bagi orang yang terang-terangan berbuat jelek kepadanya. Min ghairi ayyukadziba alaih. Namun catatannya, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, tapi catatannya apa? Jangan sampai ada unsur kedustaan. Ya. Terus terang, ya, tapi ada unsur apa? Apa istilahnya, ditambah atau dikurangi dari kalimat-kalimat yang disampaikan. Yang kedua, wala yazidu ala madlamatihi, jangan menambah-nambah atas perbuatan kedzaliman yang didapatkan olehnya. Iya. Kalau ingin mengucapkan dengan terus terang, menyampaikan dengan terang, atau mengaduhkan, mengeluhkan, ya jangan menambah-nambah. Wala yata'adda bisatmihi ghairu dhalimihi. Iya. Juga jangan sampai membalas makian yang itu justru akan menambah permusuhan bagi orang yang mendoliminya. Namun kata Senasir As-Sa'di, fa'afuhu wa adam muqabalatihi aula. Tapi memberi maaf atau apa, tidak membalas itu lebih utama. Iya, memberi maaf itu lebih utama. Sebagaimana firman Allah Taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memberi maaf dan dia memperbaiki, pahalanya itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Para pendengar sekalian, itu kurang lebih penjelasan para ulama kita tentang makna la yuhibbullahu al-jahra min al-qawli bisu' illa man dhulim. Para pendengar sekalian, ini yang kedua ya. Boleh seorang mengunduh pada saat siapa kan? Terzolimi. Tapi tujuannya apa itu? Tujuannya agar hilang kezoliman yang menimpa dirinya. Bukan malah menjadikan tambah parah kezolimannya ya. Iya. Ini. Yang keberikutnya, wadzalim zahir minal ayah, boleh bagi orang yang dizolimi untuk mengucapkan kalimat-kalimat min su' min janibi man zalama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dengan lafaz Rasul bersabda, layyul wajid zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Dalam hadis Abu Dawud, Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyul wajid, orang yang menunda hutang, maksudnya apa? Menunda membayar hutang, ya. Dalam keadaan orang itu mampu memberikan atau mengembalikan hutangnya, zulmun, itu perbuatan apa? Zalim. Orang utang menunda membayar hutang dalam kondisi apa? Punya kemampuan bayar hutang. Itu apa disebut oleh Allah, oleh Nabi? Zulmun. Perbuatan apa? Zalim ya? Iya. Perbuatan zalim. Nah, kezaliman ini, kata beliau, yuhillu irbahu wa uqubatah. Akan menjadikan halal kehormatannya dan uqubatah. Menjadikan halal untuk diberikan hukubah, pelajaran. Terang oleh para ulama, menjadikan halal kehormatannya, yakni apa? Al-qawl al-jahr. Halal baginya untuk mengucapkan dengan kalimat yang terang-terangan. Memang si fulan itu apa? Zalim. Nah, ya, kalimat zalim kan kalimat yang seharusnya apa ya? Ucapan yang sudah dijaga ya kepada saudaranya. Tapi memang kenyataannya demikian sih. Iya. Orang itu mampu membayar hutang, tapi kadang menunda-nunda. Iya. Menunda-nunda. Seharusnya kalau dia punya tanggungan, ya. Ah, betul, sekarang ada motor, mobil baru, motor baru, rumah baru begitu ya. Kok ya yang sudah ada dari tanggungan itu diapakan dulu? Diselesaikan dulu, tidak apa-apalah, mobil bekas, motor bekas, yang penting bisa jalan lancar usahanya. Tapi sesuatu yang mengganjal dari tanggungan kepada saudaranya, ini jangan sampai saudara kita terzalimi. Sebab kalau orang terzalimi, na'udzubillah ya, kadang kalau orang tidak sabar, keluar kalimat-kalimat apa itu? Qaul al-jahr, ucapan yang tegas, jelas, yang kadang ucapan itu menjadikan kehormatan orang itu jadi rusak. Kehormatan orang yang mendzalimi ini jadi apa? Rusak. Karena sebab perbuatannya. Wa uqubatah. Dan menjadikan halal baginya untuk mendapatkan uqubah. Artinya apa? Bagi hakim untuk memberikan takzir. Memberikan pelajaran, hukuman, sanksi kepada orang tersebut. Para pendengar sekalian, sehingga Rasulullah SAW sabda dalam hadis Bukhari Muslim, mutafaqun alaih, matlul ghani zulmun. orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang dalam kondisi mampu, zulmun. Perbuatan apa itu? Zalim. Na'udzubillah, kita mohon dijaga dari sifat mendolimi saudaranya, karena sebab kezaliman biasanya akan memunculkan kalimat-kalimat yang tidak baik pada diri-diri kita. Kemudian yang ketiga berarti ya. Sekarang yang ketiga, barakallahu fikum, bukan termasuk mengeluh yang dilarang. Bukan termasuk mengeluh yang terlarang adalah apa? Mengeluh dengan musibah yang menimpa pada diri seorang. Mengeluh kepada Allah atas musibah yang menimpa pada diri seorang. Mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak berarti menghilangkan kesabaran. Mengeluh kepada Allah dengan musibah yang menimpanya itu bukan berarti apa? Menghilangkan kesabaran yang ada padanya. Sebab lihatlah Nabi Yakub siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Kita tahu ya, ketika Nabi Yusuf kehilangan putra kesayangannya Yusuf alaihissalam, kemudian setelah itu kehilangan pula siapa? Adiknya Yusuf, Bunyamin ya. Ada yang mengatakan Bunyamin namanya. Maka barakallahu fikum, Nabi Yakub menangis bersedih dengan musibah yang menimpa dirinya. Ya. Dan Nabi Yakub alaihi salam adalah orang yang berjanji untuk sabar. Dia tetap bersabar menunggu pertolongan Allah bisa bertemu kembali dengan putra kesayangannya Yusuf alaihissalam. Sedangkan para nabi alaihissalam itu apabila berjanji tidak pernah menyelisihi janjinya. Maka Nabi Yakub sebagai nabi yang telah berjanji bahwa dia orang yang bersabar, dia akan menghadapi musibahnya dengan sabar yang baik. Beliau pun menyampaikan perihal musibah yang menimpa dirinya kepada Allah. Allah menyatakan dalam surat Yusuf ayat 86, innama ashku bathi wa husni ilallah. Tidak lain, aku mengeluhkan kesusahanku, kesedihanku kepada Allah. Ya. Tidak lain, aku mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah Azza wa Jalla. Kesusahan, bagaimana tidak susah? Bapak dipisah dari anak tersayang. Iya. Kesusahan yang luar biasa. Kesedihan yang mendalam. Karena anaknya tidak diketahui di mana keberadaannya. Siapa orang tua yang tidak sedih kalau anaknya hilang? Ya. Belum mati ini, baru dikabarkan apa? Hilang, itu mungkin sedihnya luar biasa ya. Kalau mati mungkin sudah tergambar di kubur ya. Tapi kalau hilang, duh mana ini? Sekarang di mana, makannya apa, bersama siapa, bagaimana tidurnya, bagaimana kesehatannya, sehat apa sakit. Ini kesedihan luar biasa menimpa Nabi Yakub. Dia menangis terus ya. Menangis ya, dan dia mengeluh. Kepada siapa mengeluh? Kepada Allah. Kepada Allah. Bukan mengeluh kepada arwah-arwah ya. Sebagian orang kalau ditimpa kesedihan yang mendalam, mengeluhnya kepada arwah-arwah, datang ke kuburannya mengeluhkan ya atas musibah yang menimpanya. Ini sebenarnya bukan tempatnya ya. Kalau mau mengeluh, contohlah para nabi mengeluhnya kepada Allah sehingga akan datang pertolongan. Yang kedua, demikian pula kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam, Allah mengkhabarkan tentang Ayub bahwasanya Allah mendapatkan Nabi Ayub itu sabiran, nabi yang sabar. Nabi Ayub itu nabi yang penyabar. Iya. Namun ketika Nabi Ayub ditimpa sebuah penyakit sampai orang-orang itu merasa jijik melihat jasad Nabi Ayub dengan penyakit yang menimpa dirinya. Iya. Maka Nabi Ayub menyatakan, "Masaniyadurru wa arhamur rahimin." Telah menimpa kepadaku adzur, bahaya, penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah Zat yang maha penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Di sini Nabi Ayub alaihissalam mengaduhkan bahaya penyakit yang menimpa dirinya hanya kepada Allah. Ditimpa sakit pun mengeluhnya disampaikan kepada Allah. Iya, karena Allah itu adalah Zat yang maha mendengar, maha melihat. Zat yang maha mampu menghilangkan segala mara bahaya. Jadi mengeluhlah kepada Allah dari penyakit yang menimpa dirinya. Kalau dia mengeluh kepada seorang dengan penyakit yang akan memberikan obat. Kamu sakit apa? Sakit kepala. Aduh, sakit enggak? Sakit. Aduh. Ini tentu bukan yang terlarang ya, sebagaimana pembahasan yang pertama tadi ya. Iya, pertama. Sehingga makna mengeluh kepada Allah itu tidak mengeluh kepada Allah, mengeluhkan musibah, penyakit yang menimpa kepada Allah itu tidak berarti maknanya menghilangkan kesabaran. Itu boleh. Tidak lain yang menghilangkan kesabaran adalah mengeluhkan Allah. Apa bedanya? Mengeluhkan Allah dan mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluhkan Allah berarti tidak ridha dengan takdir-takdir yang menimpa pada dirinya. Jengkel, kesel. Kemarin sudah sakit perut, sekarang ganti lagi sakit ini. Allah memang ini namanya apa? Mengeluhkan Allah. Perbuatan Allah. Karena yang manusia kadang kayak gitu. Kalau diberi hujan, minta apa? Minta terang. Terang. Sudah dikasih terang, minta apa? Minta hujan lagi. Hujan lagi. Ini namanya manusia ya. Yang penting kita bersyukur kepada Allah. Ya, mengeluhkan hal ini kepada Allah. Kalau tidak diberi hujan sampai tanaman binatang mati, mengeluhkan permasalahannya kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Iya, jangan mencela perbuatan Allah. La tasubud dahra, jangan kalian mencela masa. Iya, karena yang menciptakan masa, menciptakan suasana, apa turun hujan, terang, itu yang mengatur adalah Allah. Iya. Jadi sekali lagi, yang menghilangkan kesabaran adalah mengeluhkan Allah. Mengeluhkan atas perbuatan-perbuatan Allah. Para pendengar sekalian. Ataupun mengeluhkan sesuatu kepada orang yang mampu memberikan sesuatu yang kita keluhkan. Itu boleh. Dikisahkan dalam hadis Zubair. Az-Zubair ibni Adi. Seorang tabi'in datang menemui Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang umurnya panjang. Beliau wafat kurang lebih 90 tahun ya, setelah hijrah, dari tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempat mendapatkan para khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain sampai pada zamannya Daulah Umayyah. Pada zaman Daulah Umayyah itu ada seorang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, penguasa itu. Suatu saat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu mengepung kota Mekah. Dan kota Mekah pun kemudian dikepung, kemudian Ka'bah pun dibakar. dan beberapa orang terbunuh. Iya, kisah yang masyhur. Nah, di saat terjadi fitnah seperti ini, ya, terjadi kezaliman dari panglima perang yang dimiliki oleh Daulah Umayyah, ya, terbunuhnya beberapa orang-orang terbaik pada zamannya, maka datanglah Zubair ibni Adi kepada Anas ibni Malik. Apa katanya? Ataina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Kami datang menemui Anas bin Malik radhiyallahu an. Fasyakawna ilaihi manalqa minal hajjaj. Kami mengeluhkan apa yang kami dapatkan dari kedolimannya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Lihat di sini, Anas bin Malik mendapatkan keluhan dari beberapa orang atas fitnah yang sedang terjadi. Ketika kaum muslimin mendapatkan penguasa yang zalim. Apa nasihatnya Hajjaj? Nasihatnya Anas bin Malik, sahabat yang mulia ini, muridnya Nabi SAW, istiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum. Rawahul Bukhari. Bersabarlah kalian. Ya, di sini orang mengeluh atas musibah, apalagi ini musibah besar, ya, menimpa banyak orang, ya, apalagi terkait dengan penguasa. Maka Anas bin Malik memberikan satu solusi dengan apa yang didengarkan dari keluhan sebagian orang. Nasihatnya adalah hisbiru, bersabarlah, memohonlah kepada Allah kebaikan-kebaikan di balik musibah ini. Kenapa? Sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman-zaman sesudahnya kondisinya lebih jelek keadaannya. Sehingga kalian bertemu dengan Rob kalian. Bersabar sampai kalian bertemu dengan Rob kalian. Demikian yang aku dengarkan dari Nabi kalian ketika kalian menghadapi penguasa-penguasa yang jahat. Bersabar, berdoa, sebab bisa jadi, ya, orang itu mendapatkan musibah disebabkan oleh perbuatan kejelekan diri sendiri. Maka banyak istighfar, membaiki keluarga, masyarakat, bertobat kepada Allah, sehingga Allah akan gantikan keadaan yang tidak baik menjadi kebaikan di saat seorang menghadapinya dengan sabar. Kemudian para pendengar sekalian, itu beberapa poin yang termasuk mengeluh yang boleh dan yang tidak diperbolehkan, gitu ya? Iya. Ya, saya kira cukup. Sekarang tinggal pembahasan yang terakhir, bahwa di antara sebab-sebab para wanita, nah, kembali ini nasihat para wanita. Jadi maaf ini, ya, sekali disinggung lagi saya wanita lagi, ya, memang ini acaranya nasihat untuk para wanita. Jadi, ya, ada selipannya nasihat untuk wanita ini. Dan di antara sebab-sebab yang menjadikan kebanyakan para wanita itu menjadi masuk neraka adalah ini, banyak mengeluh. Di antara sebab-sebab yang menjadikan para wanita banyak masuk neraka, masuk nar, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah karena sebab banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Laki-laki juga mengeluh kadang, tapi wanita lebih sering. Banyak memiliki sifat mudah mengeluh. Biasanya kalau mengeluh itu senjatanya orang lemah, ya. Iya, ya, senjatanya orang lemah apa? Mengeluh. Iya, Bu. Bukan pedang, Ustaz. Hah? Bukan pedang. Iya, jangan pedang. Orang lemah sebenarnya pedang. Biru. Orang lemah itu biasanya mengeluh, ya. Para wanita juga memiliki sisi kelemahan, ya, sisi din, di sisi akal. Disebutkan dalam hadis Muslim, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari juga nomor 1961. Imam Muslim mengeluarkan nomor 885 bahwasanya Rasulullah SAW ya dikisahkan dari Jabir radhiyallahu an. Ketika Jabir sahabat ini hadir bersama Rasulullah SAW salat Id, maka Nabi memulai salat sebelum khutbah tanpa adzan, tanpa qomat. Kemudian setelah itu beliau berdiri ya, kemudian menyampaikan khutbahnya, menyuruh manusia untuk bertakwa, menganjurkan untuk taat, kemudian menasehati manusia dan mengingatkan manusia. Kemudian setelah itu datanglah ke tempat para ibu-ibu, para wanita, memberikan nasihat khusus, memberi peringatan khusus, pelajaran khusus. Apa kata beliau? Ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, rasodakna, wahai para wanita, bersodakohlah kalian. Fa inna kunna aksaru hatabi jahannam, sebab kebanyakan dari kalian itu menjadi sebab kebanyakan dari kalian itu menjadi kayu bakarnya jahannam. Hatab itu kayu bakar jahannam, waliyadzubillah. Masya Allah. Ini bukan berarti Islam itu apa namanya punya apa namanya mendiskriminasikan apa ya? Ya benar. Ya. Kaum hawa bukan. Ini disebutkan oleh beliau, sesungguhnya kebanyakan dari kalian itu menjadi kayu bakarnya jahanam. Ini khobar. Khobar bukan perintah ya. Beda kan? Khobar dan perintah. Ini khobar, berita. Ya itulah khobar yang datang dari langit. Tentu kalau wanita yang berakal, cerdik, itu enggak mau jadi kayu bakar jahanam. Ada enggak di antara kita punya mau coba-coba jadi kayu bakar? Enggak usah kayu bakar lah, jari kita dimasukkan ke kompor gas aja, ketika lagi nyala yang warnanya hijau aja. Insya Allah sangat tidak mau, Ustaz. Sangat tidak mau. Ya, yang mau itu hanya orang-orang yang tidak berpikiran panjang ya. Orang yang berpikiran panjang jauh ke sana tidak akan mau jadi kayu bakarnya jahanam. Iya. Maka para wanita-wanita tersebut tentunya kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kami banyak menjadi kayu bakarnya jahanam?" Qala li'anna kunna tuksirna syakata wa takfurna al-ashira, karena kalian itu banyak mengeluh ya. Taksirna li'anna kunna tuksirna asyakata, karena kalian banyak mengeluh. Wa takfurna al-ashir, karena kalian banyak mengingkari kebaikan, nikmat-nikmat yang diberikan oleh suami kalian. Ya. Ini sifat gampang ngeluh. Ya, sedikit-sedikit apa? Mengeluh, ya. Sehingga mengeluh warakallahu fikum yang sudah dirinci tadi pembahasannya, ini merupakan menjadi sebab-sebab para wanita itu banyak menjadi masuk penghuni neraka, karena sifat-sifat banyak mengeluhnya mereka. Yang kedua, banyak mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami-suami mereka. Yang namanya wanita memiliki sifat demikian. Maka wanita yang beriman, wanita yang salihah, tentu akan berusaha menjaga lisan. Jangan sampai penyakit lisannya ini apa? Muncul mengeluh plus apa tadi? Mengingkari kebaikan suami. Diberi banyak ya mengeluh, ya tidak syukur. diberi sedikit lebih-lebih, ya. Mengeluhnya lebih banyak, tidak bersyukurnya lebih banyak. Sesungguhnya wanita yang salihah, dia mensyukuri dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Baik kenikmatan anak yang soleh, salihah. Baik kenikmatan nafkah suami yang mungkin pas. Ya, mungkin jatah uang yang dipegang pas. Pas-pasan maksudnya. Bukan pas selalu pas artinya cocok. Ya. Pas tapi pas-pasan. Dia bersyukur. Ya, dia memandang kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya yang di bawah dirinya. Kalau dia standarnya masih alhamdulillah bisa memegang. Coba, banyak orang yang tidak megang uang pada hari itu. Alhamdulillah dia masih bisa megang. Maka para wanita-wanita setelah mendengar berita yang mencemaskan tadi, jangan-jangan saya termasuk di antara mereka ya, khawatir loh. Maka para wanita-wanita mukminah, para sahabat itu adalah orang-orang yang benar-benar membuktikan kejujuran keimanan mereka. Kata Jabir, faja'alna yatasaddaqna. Begitu mendengar kabar demikian, wanita-wanita itu pun mulai mengeluarkan apanya, sodakohnya, min huliyihinna, dari perhiasan-perhiasan mereka. Ya, wanita biasanya pakai perhiasan, ada yang pakai kalung, ada yang pakai gelang, ada yang pakai anting-anting, gitu ya. Ya, kan begitu. Yang punya kelebihan rezeki tentunya ya. Walaupun kadang ada wanita yang tidak pakai gelang, tidak pakai kalung, tidak pakai anting. Ya, bukan karena alergi emas, memang tidak punya emas. Kadang ada wanita yang kulitnya kalau kena emas itu apa? Gatel-gatel ya. Ya. Memang dia masya Allah benar-benar fakir. Tapi ada wanita yang Allah berikan rezeki yang banyak, yang cukup. Ya. Sehingga wanita-wanita tadi bersedekah, mengambil perhiasan-perhiasan mereka, dilemparkan di kainnya Bilal. Dari kalung-kalung mereka, cincin-cincin mereka, anting-anting mereka. Ya. Dari anting-antingnya dicopot. Ya, langsung dicopot anting-antingnya. Kalungnya, gelangnya dilepas. Dilemparkan ke kain yang dibawa oleh Bilal. Kaum muslimin di sini menunjukkan bahwa seorang wanita yang berakal, dia akan berusaha bersedekah dari harta yang dimilikinya. Harta miliknya ya. Harta memang yang merupakan hak milik dirinya. Tanpa izin suaminya. Dan ini pendapat jumhur boleh. Jumhur ulama membolehkan. Karena itu harta hak miliknya. Juga hadis ini menunjukkan para wanita dulu itu ditindik apa namanya telinganya ya, pakai namanya anting-anting ya. Sehingga di sini dikisahkan bahwa mereka itu mencopot anting-antingnya. Berarti menunjukkan kata para ulama bolehnya menindik apa namanya menindik ya, melobangi telinga. Maksudnya melobangi telinga telinganya. daun telinganya ya. Iya. Ini dibolehkan. Para pendengar sekalian, itulah wanita yang berakal, wanita yang cerdik, yang ingin selamat dari panggangan api neraka. Dan semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang bisa bersabar dan bersyukur dan istiqomah di atas sunnahnya. Saya kira itu pembahasan mengeluh dan sudah selesai. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin.